Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kumpulan 100 hadis. Mi'atu hadithin al-hifzi. Qala al-mu'allif rahimahullah an Ibn Umar. Di situ tertera Ibn Umar ya. Nah, insyaAllah kita sampaikan nanti. Sebutkan di situ an Ibn Umar radhiyallahu anhuma عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري. Dari sahabat Ibn Umar, berusaha untuk mencari yang ada dalam Sahih Bukhari pada nomor hadis 10 dalam bab yang dibuat oleh Imam Bukhari rahimahullah babun al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Bab muslim, seorang muslim yang sempurna imannya adalah kaum muslimin yang selamat dari lisan dan tangannya. Kemudian beliau membawakan hadis Abdullah ibn Amr. Jadi Abdullah ibn Amr ibn al-As. Nah, ini yang kita dapati dalam Sahih Bukhari. Demikian pula dalam Sahih Muslim pada nomor hadis 64. Kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khair. Dan seorang laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina khair. Kaum muslimin mana yang paling utama? Yang paling bagus? Nabi mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang kaum muslimin yang lain aman dari lisan dan tangannya. Sehingga dari sini hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim datang dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dalam lafaz Bukhari lebih lengkap. Nah, juga datang dari sahabat yang lain, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Bahwasanya para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ayyul islami afdal. Dalam riwayat Bukhari nomor 11 setelah hadis ini. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mana yang paling utama? Kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang kaum muslimin aman dari lisan dan tangannya. Hanya saja dalam Fihres, yakni Fihres Fathul Bari, cetakan yang tebal, banyak, berapa jilid, memang disebutkan di belakang, di situ, dari, yakni deretan, atau dengan awal taraf hadis al-muslim, man salim al-muslimun, min lisani wa yadih, memang disitu disebutkan dari sahabat Ibn Umar. Namun Allah alami sawab, demikian pula dalam Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan riwayat muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini dengan keterangan tersebut Allah alam yang lebih apa tepat, atau di situ ada salah cetak ya. Yang tepat adalah dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian datang juga dari sahabat Abu Musa, riwayat Bukhari. datang juga dari sahabat Jabir ibn Abdullah, riwayat Muslim. Jabir ibn Abdullah, riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah kaum muslimin. Seorang muslim adalah orang, man, ya, orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua perkara terkait dengan hadis ini. Satu terkait dengan al-muslim, yang kedua terkait dengan al-muhajir. Kata Islam, Islam sendiri suatu yang ma'ruf, nah, pengetahuan kita. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dalam syarah Riyadhus Salihin, wal muslim yutlaqu ala ma'anin kathirah, bahwasanya kata muslim itu dipergunakan untuk menunjukkan makna yang banyak. Kata muslim yutlaqu ala ma'anin kathirah, dipergunakan untuk menunjukkan makna yang banyak. Minha al-mustaslim, ya, yang tunduk, pasrah, menyerah. Al-mustaslimu li ghairihi yuqalu lahu muslim, orang yang menyerah, orang yang tunduk pada orang lain dinamakan muslim dengan makna al-mustaslim. Sehingga salah satu dari tafsir Surat Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ay qulu istaslamna wa lam nuqatilkum. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Katakan kalian tidak beriman. Namun katakan aslamna ay istaslamna, kami tunduk, kami menyerah, kami patuh. Falam nuqatilkum, sehingga kami tidak memerangi kalian. Kemudian, ya, terkait dengan ayat tadi, bahwasanya dimaksud innal murad bil Islam, yang dimaksud dengan ayat Al-Hujurat 14 tadi, al-Islamu lillah, yang dimaksud Islam. Katakan bahwasanya kami berislam, masuk Islam. Yang pertama, tunduk menyerah. Yang kedua bermakna Islam lillahi ta'ala. Kemudian makna yang kedua dari kata Islam, wa yutlaku al-islamu alal usulil khamsah, bahwasanya Islam kadang pula dipergunakan untuk menunjukkan lima pondasi yang dijelaskan oleh Nabi SAW kepada Malaikat Jibril dalam hadis yang ma'ruf. Hadis Jibril, mal Islam, apa itu Islam? Kemudian Nabi menjelaskan dengan rukun Islam yang lima. Ini yang kedua, makna Islam. Bermakna mustaslim. Yang kedua, ya, bermakna Islam dengan lima rukunnya. Yang ketiga, yutlaku al-islamu ala salamah. Islam dipergunakan untuk menunjukkan as-salamah, keselamatan, selamat. Ya'ni an yaslaman nasu min syarril insan, yaitu manusia selamat dari kejelekan orang lain, kejelekan manusia. Selamat dari kejelekan orang lain, la yu'dhi an-nas, dia tidak mengganggu manusia. Nah, berdasarkan makna ini, bermakna as-salamah, al-Islam bermakna as-salamah, maka hadis ini kembali ke situ. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Nah, sebutkan juga dalam syarah hadis ini Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, kata Al-Muslim di sini dibawakan kepada orang yang memiliki Islam yang sempurna. Qil, bahwasanya qila alif al-alif wal lam fihi lil kamal. Alif lam pada kata Al-Muslim ini menunjukkan kesempurnaan. Artinya apa? Seorang Muslim yang sempurna. Nah, seorang Muslim yang sempurna Islamnya adalah orang yang kaum muslimin aman, selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Seperti dalam ungkapan Arab, Zaidun ar-rajulu. Zaidun ar-rajulu. Ay, al-kamalu fi rujuliyati. Fi ar-rujuliyah. Zaid adalah lelaki yang sempurna. Sempurna dengan sifat kaum lelaki yang ada pada dirinya. Nah, dan sebagainya mengkritisi terkait dengan makna al-muslim, muslim yang sempurna, mengkritisi. Bahwasanya kalau seorang muslim punya sifat ini, punya sifat, ya, bahwasanya kaum muslimin tidak terganggu lisan, tidak terganggu, tidak diganggu oleh dia dengan lisan dan tangannya, berarti sempurna. Maka dijawab, ya, jawabannya apa? Ai ma'a mura'ati baqi al-arkan, dengan syarat dia menjalankan rukun-rukun Islam yang lainnya. Ini pelengkapnya, adapun yang pokok adalah rukun Islam tersebut ditunaikan. Nah, demikian juga jika kita melihat penjelasan dari para pensyarah hadis ini seperti As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam Bahjatul Qulub ya, sebagai kesimpulan dari apa yang disebutkan tadi, beliau mengatakan annal Islam al-haqiqiyya, Islam yang hakiki, wa al-istislamu lillah. Islam yang hakiki adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah. Wa takmilu 'ubudiyyatih, menyempurnakan peribadatan kepada Allah. Wal qiyamu bihuquqihi wa huquqil muslimin. Menunaikan hak-haknya Allah dan hak-hak kaum muslimin. Ini Islam yang hakiki, Islam yang sempurna. Apa itu? Benar-benar tunduk kepada Allah. Benar-benar menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Kemudian menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak kaum muslimin. Ya. Sehingga seorang dalam hadis yang ma'ruf juga, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga mencintai perkara yang dia cintai untuk saudaranya. Nah, demikian pula sebaliknya. Tidak sempurna iman, tidak sempurna Islam seorang sampai dia, ya, membenci kejelekan yang menimpa dirinya, membenci kejelekan menimpa orang lain sebagaimana dia benci kejelekan itu menimpa orang lain. Nah, kesempurnaan Islam seorang, kata beliau, wala yatahaqqaqu dzalik illa bisalamatihim min syarri lisanihi wa syarri yadihi. Tidaklah sempurna. Tidaklah sempurna, tidak akan terwujud keislaman seseorang sampai kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Fa inna hadza aslu hadzal fard alladzi alaihi lil muslimin. Ini kuncinya. Ini kunci pokok yang harus dia tunaikan untuk kaum muslimin. Maka siapapun yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya, selamat dari gangguan tangannya, ya, dia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menunaikan hak-hak yang lain. Juga sebaliknya, siapapun, ya, siapapun dia seorang muslim, jika kaum muslimin tidak selamat dari gangguan tangannya. Sebelumnya tidak selamat dari gangguan lisannya, tidak selamat dari gangguan tangannya. Kaifa yakunu qa'iman bil fard? Maka bagaimana mungkin dia menunaikan kewajiban dia, tanggung jawab dia, ya, untuk memberikan hak-haknya kaum muslimin. Baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Insyaallah lanjutannya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.